Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Silakan bersama-sama berdiri, disetorkan dari amala inna ja'alillah fi nakirah. Ya. Lahu bima linatidzil faslin tama. Lahu bima linatidzil faslin tama. Dzil fasli. Wa sya'fi dzal babi isqadul khabar. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد ما سقوطه ظهر. حسن. فدي مانا؟ بلوم. تراهيل فدي مانا؟ فدي ماشاء. بوبر ماشي. Yeah. لح كوما. Lahu bima linati dzil faslin tama. Asy-syafi dzal babi isqatul khabar. Apa? Iya, wa atila mas tahya. Ma hamzat istifhami. Ma hamzat istifhami. Hah? Ma tastahiqu duna listifhami. Eh, langsung, baqi. Amala inna jal. Yang terakhir. Fasya'a fi dzal babi isqatul khabar. Isi bi fi'lil qalbi juz'i ibtida. Bi fi'lil qalbi. A'ni. Alim tu wajada. Zanna, zanna hasibtu wa za'amtu ma'a. Ya, sesampainya lah. Terakhirnya, disini kemarin kita bahas itu ya. Terus? Hajadara wa ja'ala ladzka taqad. Ya, cukup. Ya cukup. Hah, lagi. Lahu bima linatidzil faslin tama. Wa atila ma. Fi fi'lil qalbi. Juzayib tidak. Juzayib tidak. Ani, enggak ada wanya ani roa khola, alim tuwa jada, alim tuwa jada, wajada. Ya langsung, Ikhwan, amala inna dari situ. Hah? Ulangi coba. Ya, wahab, wat, ya, wahab ta'alam. Aydan bihansib. Ya, ha, amala inna. Ha, coba sedapatnya. Dapat berapa? Amala inna jalilah fi nakirah. Ya. Amala inna jalilah fi nakirah. Ha? Belum sama sekali. Nah, kita lanjutkan masih pada pembahasan dhanna wa akhwatuha. Dhanna dan akhwatnya terbagi kepada dua bagian. Yang pertama disebut dengan af'alul qulub, yang kedua af'alut tahwil. Sudah kita ambil sebagian besar dari pembahasan af'alul qulub. Ya. Telah dilewatkan pula bahwasanya af'alul qulub itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yang menunjukkan kepada al-yaqin disebutkan oleh beliau di sini Ibnu Malik ada lima, ra'a wa 'alima wa wajada wa dara wa ta'allam. Kemudian yang kedua yang menunjukkan kepada rujhan, disebutkan di sini oleh beliau 8, khala wa dhanna wa hasib wa zama wa 'adda wa haja wa ja'ala wa hab. Insyaallah nanti merujuknya setiap akhir bab ini aja. Ya. Satu pertemuan khusus murojaah berarti ya. Sekarang kita jalan terus, mungkin murojaahnya saya bacakan saja, saya ringkaskan. Ya, nanti begitu selesai pembahasan dhanna kita merujuk mungkin satu pertemuan kalau memang dibutuhkan. Ya, hafalan plus murojaahnya. Ya. Sudah kita ambil, masih tersisa beberapa. Ya. Terakhir sampai di mana? Ta'allam ya. Fala ta'didil maula ya. Fala ta'didil maula. Ada yang mau ditambahkan? Yaitu yang berkait dengan za'ama. Tentang za'ama. Jadi al-aksar fi za'ama sudah belum itu? Apa coba? Al-aksar fi za'ama hadza wuqu'uhu 'ala belum kan? Belum. Al-aksar fi za'ama ini tambahannya. Al-aksar fi za'ama hadza wuqu'uhu 'ala an bi takhfif wa anna bi tasydid. Kebanyakan za'ama itu masuk kepada an dengan takhfif, an mukhaffafa min atsaqilah, dan anna musyaddadah bersama silah keduanya. Contoh yang masuk kepada an, za'ama alladzina kafaru alla yub'atsu. Kemudian contoh masuk kepada anna adalah ucapan penyair, waqad za'amti anni taghayyartu ba'daha. وَمَنْ ذَا الَّذِي يَعَزُّ لَا يَتَغَيَّرُ. Saya bacakan lagi. وَقَدْ زَعَمْتِ أَنِّي تَغَيَّرْتُ بَعْدَهَا. وَمَنْ ذَا الَّذِي وَمَنْ ذَا الَّذِي يَعَزُّ لَا يَتَغَيَّرُ. Di sini masuk kepada anna. Itu seringnya. Za'ama masuk kepada an mukhaffafa atau anna musyaddadah bersama dua silahnya. Maka dia an bersama dua silahnya atau anna bersama silahnya. Sandama saddama fulai za'ama. Kemudian az-za'am dikatakan oleh as-sirafi adalah qawlun muqtarin bi'tiqad. Jadi za'ama adalah qawlun muqtarinun bi'i'tiqadin sahha amla. Ucapan yang diiringi dengan keyakinan. Apakah keyakinannya benar ataupun batil. Itu kata Sirofi. Qawlun mufradun muqtarinun bi'i'tiqadin sahha amla. Kalau Al-Jurjani berbeda pendapatnya. Kata Al-Jurjani, az-za'am atau za'ama adalah qawlun ma'ilmin. Berarti kalau kita ambil definisinya As-Sirafi yang dia mengatakan az-za'am adalah qaulun muqtarin bi'i'tiqad sahha amla, maka dia afal rujhan maksudnya. Adapun kalau kita ambil pendapat Al-Jujani yang mengatakan za'ama adalah apa tadi? Qaulun ma'a ilmin, berarti maksudnya kepada apa? Afalul yakin maksudnya. Ya. Kemudian ada ya, ada belum ya, ada kalau dia dibawa kepada makna hasaba yahsubu yang artinya menghitung, maka dia butuh maful satu. Seperti ada tu malan, ada tu almal, saya menghitung uang, berarti bukan masuk kepada pembahasan kita ini. Jadi ada kalau masuk kepada hasaba yahsubu menghitung, maka dia butuh pada satu maful. Hadatu misalkan malan Kemudian hajah ya, belum ya, sekarang ya. Sekarang kita masuk ke af'alur rujuhan berikutnya. Nanti di akhir akan kita bacakan simpulannya al-Asmuni berkait dengan fi'il-fi'il ini terbagi kepada empat bagian. Wa misalu haja, contoh haja adalah ucapan menyair pada wazan al-basid. Qad kuntu ahju aba amrin akhan thiqatan hatta alamat bina yauman mulimmatu. Qad kuntu, dahulu saya mengira bahwasanya Aba Amr adalah teman yang bisa dipercaya. Asifiqah mauthuqan. Dia bisa dirasuhi sifat ataupun tamyiz. Hatta alamat bina yauman mulimmat. Sampai baru kelihatan hakikatnya Abu Amr itu siapa. Ketika alamat bina yauman mulimmat. Ketika nawazil, mulimmat nawazil, musibah-musibah datang menimpa kami di satu hari. Ternyata dia tidak seperti yang saya duga. Dia meninggalkan kami, tidak mau menolong kami. Syaitnya mana di sini? Qad kuntu ahju aba amrin. Mana maful pertamanya? Aba amrin. Maful yang keduanya? Akhon. Nah itu. Haja. Nah ini. Ada, di sana ada haja yang lain. Yang maknanya berbeda dari pembahasan af'alul qulub. Yaitu dia kadang datang dengan makna ghalaba. Ini dari muhajah. Ghalaba mengalahkan. Atau kadang bermaksa qasada. Juga kadang datang dengan makna radda. Kadang sada memimpin. Kalau seperti ini maknanya, maka dia hanya butuh kepada satu maf'ul. Jadi di antara makna lain dari haja, ghalaba. Ini dari muhajah. Atau qasada, atau radda, atau saqa. Atau katama satu lagi. Atau mungkin di sana masih banyak makna lainnya. Kalau seperti ini maknanya, maka dia butuh satu maf'ul. Di antara makna lainnya juga ada aqoma, bakhila, banyak ya maknanya haja. Mungkin antum perlu buka-buka kamus lisan al-Arab atau yang spesial itu. Banyak di situ. Ini i'rabnya jelaskan qad kuntu ahju aba amrin akhan thiqatan hatta alamat bina yauman mulimmat. Ya, ila i'rabu zahir. Kemudian ja'ala wa mithalu ja'ala, contoh ja'ala. Qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Mereka orang-orang musyrik. Apa maknanya berarti? Hah? Yang enak apa maknanya? Apa? Ya. Meyakini, ya, menduga bahwasanya para malaikat adalah, mereka adalah hum ibadur rahmani inatha. Ayo saya ulangi. Mereka orang-orang musyrik menduga atau meyakini bahwasanya malaikat yang mereka itu adalah hamba ar-rahman inatha, adalah jenis dari jenis wanita. Maful pertama nah al-malaikah. Yang keduanya inatha. Adapun kalau ja'ala bermakna lain seperti maknanya aujada seperti dalam ayat wa ja'ala dhulumati wan nur, Allah menjadikan, mengadakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Atau bermakna aujaba. Atau bermakna aujaba. Seperti ucapan orang Arab. Ja'altu lil'amali kada. Aujaba. Saya mewajibkan lil'amali kada. Untuk amalan ini. Atau bermakna alqa. Seperti ja'altu ba'dal mata'i ala ba'din. Yang saya melemparkan sebagian barang-barang di atas sebagian yang lain ditumpuk. Alqa. Ja'altu ba'dal mata'i ala ba'din. Maka dia hanya muta'addi kepada satu maf'ul. Jadi kalau dia bermakna aujada seperti ayat wa ja'ala dhulumati wan nur, atau bermakna aujaba seperti ucapan orang Arab ja'altu lil amali kadza. Atau bermakna al-qas bi ja'altu ba'dal mata'i ala ba'd, maka dia ta'addat ila wahid. Adapun kalau ja'ala digunakan untuk syuru', menjelaskan permulaan satu perbuatan, maka telah lewat pembahasannya pada afalul apa? Muqarabah. Iya kan? Kemudian Wa qayyada al-musannif ja'ala bi kaunihi bi ma'na taqada ihtirazan min ja'ala allati bi ma'na sayyara fa innaha min af'ali tahwil la min af'alin qulub. Kemudian al-musannif ya mentaqid membatasi ja'ala dengan agar ja'ala itu bi ma'na i'taqada, dengan makna i'taqada meyakini ya. Ihtirazan, apa fungsi taqid beliau? Yani ja'ala wa ja'ala alladzi ka'taqad, itu kan ihtirazan min ja'ala allati bi ma'na sayyara, di antaranya untuk mengeluarkan ja'ala yang bermakna sayyara atau berjaga-jaga dari masuknya ja'ala dengan makna sayyara dan ja'ala-ja'ala yang lainnya. Kalau ja'ala dengan makna sayyara fa innaha min ahwa min af'ali tahwil, dia termasuk afal tahwil, nanti akan datang bahasanya. La min af'alil qulub, bukan termasuk afalan qulub, sudah. Kemudian misal hab, contoh hab, qauluhu, ucapan penyair dalam Al-Bahar Al-Mutaqarib, faqultu ajirni Aba Malikin wa illa fahabni fahabni mro'an halika, faqultu, maka saya katakan ajirni, selamatkan aku hai Aba Malik ya. Wa illa, kalau tidak, yani kalau engkau tidak mau menyelamatkanku, fahabni imro'an halika, maka silakan kau yakini atau duga saya sebagai seorang yang akan binasa. Ini habni zunnani, gitu kan. Sini saya gimana? Fahabni imro'an halika. Ya. Untuk baca-baca sendiri ya, i'rabnya. Jadi asalnya setiap bait syair itu dibaca i'rabnya. Faqultu ajirni Aba Malikin wa illa fahabni imro'an halika. Ya. Adapun kalau habd dengan makna yang lain, yakni dari wahaba, kalau hab yang di sini gharu mutasarrif ya, hanya datang bentukan amrnya, tidak datang tadinya mubore ataupun madi ataupun yang lainnya, dia melazimi sighah al-amr. Adapun kalau dari hibah, wahaba yahibu hibatan, maka dia mutasarrif. Ya. Seperti ayat apa? Yang wahaba. Ada yang hafal? Wahabna lahu Ishaq. Masih ada lagi enggak? Wahaba li rabbi hukma, betul enggak? Iya. Kemudian al-asl fi hab hadha, hukum asal pada hab ini, wuku'uhu ala an wasilatiha. Keliru afan. Al-aqal, yang paling jarang pada hab ini, hab dengan makna apa? Al-dhan min afal al-qulub, adalah al-aqal, jarang gitu. Kadang masuk hab ini, ya ini pada an, anna wasilatiha, jarang. Ada gitu, masuk hab kepada anna dan silahnya, seperti ucapan yang ini masyhur di pembahasan faraid, masalah al-mas'alah al-himariyah atau al-hajariyah atau al-yamiyah dalam faraid. Misalnya ada adalah bahwasanya dahulu di zaman Abu Bakar ya, ketika ada seorang meninggal, meninggalkan zauj, suami, kemudian abun, ummun, ibu, kemudian ikhwatun li'um, beberapa saudara seibu, kemudian akh syaqiq, saudara sekandung satu atau lebih, maka bagaimana solusinya itu? Zaujun, ummun, ikhwatun li'um, kemudian akhun syaqiq. Zauj berapa? Setengah, kenapa? Tidak ada anak. Ummun berapa? 1/6, kenapa? Karena saudaranya lebih dari satu. Ya, jadi zauj berapa? Setengah, ummun 1/6, ikhwali um lebih dari satu. Dalam surat An-Nisa itu. Kalalah, masalah kalalah. Berapa? 1/3. Iya kan? Ya. Wa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fi tsuluts, ya kan? 1/3. Sudah habiskan berarti jatah. Terus mana jatahnya? Akhun syaqiq. Asobah, dia kan asobah. Asobah kan kalau ada laki-lakinya ya. Enggak ada sisanya. Ada zaman Khalifah Umar bin Khattab sempat diputuskan seperti yang diputuskan oleh Abu Bakar, seperti itu. datang salah seorang dari mereka manusia kepada Umar mengeluhkan, kok saya nggak dapat gitu. Ya. Yang ini saudara sekandung seibu dapat, saya saudara sekandung nggak dapat. Ya. Sudah anggap saja bapak saya keledai. Bukankah ibu kita sama? Ya sebenarnya kita juga dapat gitu kan, ibunya sama. Gitu. Bapak kita dianggap keledai. Atau kalau disebut dengan Yamiyah dan Hajariyah, sudah anggap saja bapak kita batu dibuang ke laut. Bukankah ibu kita sama? Ya akhirnya setelah itu diputuskan oleh Umar, ditasyrik, dipersekutukan. Digabungkan jatahnya, apa, digabungkan apa, ya, saudara sekandung tadi dengan seibu dibagi rata. Tapi yang rajih, ya Allah alam, pendapat yang sebelumnya, Abu Bakar dan sempat dipilih oleh Umar itu. Yaitu bahwasanya tidak dapat asobahnya. Sudah tidak ada sisa. Kecuali kalau saudara sekandungnya perempuannya dapat ya. Iya kan? Apa namanya? Ya kalau satu berapa? Setengah. Kalau lebih dari satu, dua per tiga. Ini ada laki-lakinya kan asobah. Tidak dapat. Dikatakan oleh salah seorang yang mengeluhkan kepada Umar bin Khattab ini. Hab. Anna abana loh. Hab. Anna abana kana himara. Ini masalah al-himariyah. Hab anna abana kana himara. Anggap saja bahwasanya abana bapak kami adalah keledai. Bukan kita ibu kita sabu satu gitu. Ini namanya al-himariyah, al-yamiyah, al-musyarrak, al-musyarraka, al-hajariyah. Hai itu. Jadi hab terkadang masuk kepada anna. Berarti an ma'asilatiha saddama saddama fa'ulai hab. Iya. Wanabbaha al-musannifu, kalau ada yang tertinggal diingatkan ya. Atau barangkali antum baca-baca ada faedah saat boleh disampaikan. Wanabbaha al-musannifu biqaulihi a'ni ra'a ala anna al-af'al al-qulubi minha ma yansibu maf'ulaini wa huwa ra'a wa ma ba'dahu mimma dhakarahu al-musannifu fi hadzal bab. Wa minha ma laysa kadhalik wa huwa qisman lazimun nahu jabuna zaidun wa muta'addin ila wahidin nahu karihtu zaida. Dan al-musannif mengingatkan dengan ucapannya a'ni ra'a kepada bahwasanya af'alul qulub minha ma yansibu maf'ulaini, ada yang menasabkan dua maf'ul yaitu ra'a dan yang setelahnya yang disebutkan oleh musannif pada bab ini. Ya. Insib bi fi'lil qalb, nasabkanlah dengan fi'il qalb. Di sini fi'il mufrad ya. Mufrad didhafahkan dia. Maknanya umum, maksudnya af'alul qulub. Ya. Masdar juga ya, didhafahkan. Wa minha ma laysa kadzalik, di antara af'alul qulub ada yang tidak seperti itu amalannya, yakni tidak menasabkan dua maf'ul. Ya. Yaitu ada dua lazim. Yang tidak seperti itu, yakni tidak menasabkan dua maf'ul, ada dua macam. Yang pertama lazim. Ma yaktafi bi marfu'ihi. Contoh jabuna zaidun. Zaid pengecut. Wa muta'addin ila wahid, dan yang butuh kepada satu maf'ul. Contoh karihtu zaidan. Ini sudah sempat kita lewatkan. Hadza ma yata'allaqu bil qismil awal, inilah yang berkait dengan macam yang pertama dari afal hadhil bab, yakni dhanna wa khawatwa. Yaitu apa? Afalul qulub. Ya, di sini saya catat kesimpulan dari Al-Hashmuni. Saya juga punya syarah Alfi ya. Kata Al-Hashmuni, "Qad bana laka anna af'al al-qulubi al-madhkurati 'ala arba'ati anwa'." Telah jelas bagimu bahwasanya af'alul qulub yang telah disebutkan ada empat macam. Jadi af'alul qulub diringkas oleh beliau Al-Hashmuni ada empat macam. Yang pertama, ma yufidu fil khabar yaqina. Apa yang memberikan faedah keyakinan pada khobar. Yaitu wajada. Apa contohnya? Wama taf'alu min khairin tajiduhu indallahi huwa khaira. Ini apa? Memberikan keyakinan, makna keyakinan pada khobar. Tajidu khaira pasti. Ta'allam juga. Apa? Ta'allam. Ada ananya enggak? Ta'allam syifa'an nafsi. Qahra aduwiha fabalir bilutfin. Fi tahayyul wal makri. Kemudian juga dara. Apa? Turi talafiyal ahda ya. Amra ta'amru faghtabid fa inna ghtibatan bil wafai hamidu ya. Fa innal iktibat atau iktibatun. Ya, fa'in iktibatun bil wafai hamidu. Ini pasti ataupun menunjukkan kepastian khabar. Yang kedua, ma yufidu fihi rujhanan wa huwa khamsah. Apa yang memberikan faedah rajihnya khabar. Kata beliau, khamsah ini. Ja'ala haja adda wa za'ama. Kemudian hab, ini menunjukkan rajihnya terjadinya khabar. Ja'ala seringnya gitu ya. Kadang mungkin juga saking luasnya kadang maknanya lemah juga ya. Atau mungkin ya, rajih di sisi dia, disangkanya gitu, padahal enggak rajih gitu. Ja'ala haja ada za'ama hab. Kalau dicontohkan ja'ala apa di sini? Ja'alul malaikata tadi ya. Kalau ini tidak roji ya. Dugaan. Haja tadi apa? Hafal enggak? Haja ahju. Fakuntu ahju. Aba amin al-hawasi qatinun. Hatta alamat bina yauman mulimmatun. Ya. Ya. Qad kuntu ahju aba amrin akhan thiqatan ya. Hatta alamat bina yauman mulimmatu. Ya. Mulina adda. لا تعدد المولى شريكك في العدم ولكن المولى شريكك في العدم. Fokus itu masyaallah dihafalkan. Kemudian za'ama apa contohnya? Itu enggak disebutkan ya? Za'amtani syaikhon fa laitu bi syaikhin itu. Yang kita pernah lewatkan di kita kalau gitu zamtani syekhun falastu bi syekhin innama syekhu alladzi enggak man yadubbu dabiba itu ya. Hab apa tuh hab? Hab hafal itu fa baru kan ini faqultu ajirni ya malik wa illa fahabni mar'an halika. Atau hab anna abana kana himara. Ya falkan ini ya. Mudah-mudah insyaAllah ini. Kasyir. Kemudian macam yang ketiga kata beliau. Al-Syuni. Ma yaridul amraini. Wal ghalib kaunhu lil yakin. Apa yang dia datang. Untuk dua makna. Makna yakin dan kadang rujhan. Dan seringnya untuk makna yakin. Ro'a. Apa contohnya ro'a? Sudah lihat belum? Apa? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yang pertama maknanya apa? Dhon ataupun syak. Yang kedua yakin. Dugaan yang kedua yakin. Kemudian alima. Apa contohnya? Kalau in alimtum fihim apa? Fa in alimtum mu'minatin itu apa? Yang pasnya lil yakin atau lirujhan. Hah? Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar. Lil yakin atau lirujhan? Rujhan ya, rajih, kamu yakini. Kalau ini fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa itu? Lil yakin atau rujhan? Lil yakin. Kemudian yang berapa? Empat, ma yaridu li amro ini juga. Wal ghalib kaunuha li rujhan. Dia datang untuk dua makna tadi. Al-yakin wa rujhan. Tapi seringnya untuk rujhan. Salasa ini. Dhanna khala hasiba. Ya, kita balasimu ini. Ya rujhannya kadang lebih rajih terjadinya, kadang yang lebih rajih ya syaknya. Ya selesai ini pembahasan tentang apa? Af'alul qulub. Sekarang kita masuk ke macam yang kedua dari bab ini. Dhanna wa akhwatuha, yaitu af'alut tahwil. Wahiyal muradatu biqawlihi, inilah yang dimaukan dengan ucapan al-musannif, fallatika sayyara ila akhirih. Apa ucapannya? wahab ta'allam ya, wahab ta'allam ya, wahab ta'allam walatika sayyara gitu. Adan bihansi mubtadan wa khabara. Kemudian hab ta'allam dan yang seperti ini mulai allati mubtada dia. Dan yang seperti sayyara juga nasabkanlah dengannya mubtada dan khabar. Fatata'adda aidan ila maf'ulaini asluhuma al-mubtada wal khabar. Maka sama juga. Af'alu tahwil muta'addi kepada dua maf'ul yang asli keduanya adalah mubtada dan khabar. Wa'addaha ba'dun sab'ah. Ini ada mana ya ini? Ada. Ya hasabi subuh ya. Kenapa? Ah, ada bab ini atau bukan? Ada ba'duhum sab'atan atau sab'atun? Ya berarti apa? Adanya di sini. Hah? Bab ini ya. Ada dua maf'ul ya. Kalau ada yang bermakna hasubu menghitung satu maf'ul. Berarti apa maknanya? Sebagian menganggapnya ada berapa? 7. Iya. Sayyara. Di sini sayyara. Contoh sayyartu tin khazafa. Sudah kita lewatkan ya. Sebelumnya tentang makna tahwil. Berubahnya makna mubtada ke khabar, berpindah makna mubtada ke khabar. Sayyartu tin khazafa. Saya rubah at-tin ini, tanah ini menjadi khazafa tembikar. Dikatakan oleh penyair dalam syahid dari syairnya. Qala Ru'bah ibn Ajjaj ibn al-Ajjaj wa al'iba at-tayrun bihim ababil, tentang kisah ababil al-fil. Wa al'iba at-tayrun bihim ababil fasuyiru mithla ka'asfin ma'kulin. Burung, yakni burung ababil mempermainkan mereka, Abraha bersama pasukannya yang hendak menghancurkan Ka'bah dan digagalkan. Fasuyiru, maka mereka dibikin seperti asfin makul, jerami yang dimakan oleh binatang ternak. Itu walaibat tayrun bihim ababilu fasuyiru mitla ka asfin makulin. Romi jelaskan. Coba Romi bagaimana sayyartu at-tina khazafa. Sayyartu fi'lun wa fa'il. Sayyara fi'il madin abni ala sukun itisab libi ya fa huwa min afal apa at-tahwil ya tansibu al-maf'ulaini. Kemudian at-tin maf'uluhu al-awwal ya mansub ala al fathah, khazafa maf'ulu thani mansub ayda wa ja'ala. Kemudian ja'ala nahu qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan ya, ila ma'amilu, mereka kepada apa yang mereka perbuat dahulu di dunia dari amal-amal kebaikan. Faja'alnahu haba'an manthura, maka menjadikan amalan kebaikannya itu haba'an manthura, debu yang berterbangan, yang diterbangkan karena mereka berbuat kekufuran, kesyirikan sehingga amalannya tidak bermanfaat. Faqadimna ila ma'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Mana poin pertama ya? Pemirha. Yang keduanya haba'an manthura sifatnya. Insyaallah jelas ini. Wa wahaba, kemudian wahaba. Ya, kaqaulihim, seperti ucapan mereka orang Arab, wahabani Allahu fidak. Ini ucapan dikaitkan oleh Ibnu al-Arabi dari orang Arab. Dan wahaba di sini mulazimu lil mudhi. Mulazimi fil madhi. Kenapa? Li'annahu innama sumi'a fi mathal. Karena hanyalah ini didengar pada perumpamaan mereka orang Arab. Wal amsal la yutasarraf fiha. Sedangkan al-amsal, perumpamaan-perumpamaan tidak boleh ditasarruf, dirubah-rubah menjadi mudhari ataupun amr. Sehingga seperti ini, seperti sama'i gitu. Wahabani Allahu fidak, ay sayyarani. Ya. Fidak, yakni jaminan atau, ya jaminan. Semoga Allah menjadikanmu sebagai jaminanmu. Watakhidha, kemudian takhidha. Wa takhidaka qawlihim, seperti ucapana. Ka qawlihi ta'ala la takhidza 'alaihi ajra. Apa ayatnya? Ayat sebelumnya. Ya, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahla fa abaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha fa qama qala law syi'ta. Dalam kira yang lain, latakhidta alai ajra. Insya engkau bisa mengambil darinya atau karenanya ajra, upah. Contoh yang lain dalam ucapan penyair, ucapan Jundub Ibn Murrah Al-Hudhali, takhidtu ghuraza israhum dalila wa farru fil hijazi liyu'jizuni. Takhidtu ghuraza, ghuraza israhum dalila wa farru fil hijazi liyu'jizuni. Takhidtu, saya menjadikan atau mengambil ghuraza. Ghuraza nama gua. Ini maful yang pertama. Israhum itu dzaraf, di belakang mereka. Dalila maful yang kedua. Saya mengambil gunung, gua yang namanya ghuraz sebagai tanda israhum, di belakang mereka. Israhum dzaraf. Wa farru, dan mereka lari. Fil Hijaz, fi di sini bermakna ila. Mereka lari ke negeri Hijaz. Liyu'jizuni, untuk melemahkanku. Takhidtu ghuraza ithrahum dalila wa farru fil hijazi liyu'jizuni. Kemudian ittakhadha. Ittakhadha, seperti contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wattakhadha Allah Ibrahim khalil, Allah mengambil atau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. I'rabnya jelas kan? Wa taraka, kemudian taraka. Kaqawlihi ta'ala wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Seperti ucapan Allah SWT, dan kami biarkan sebagian mereka di hari itu bercampur dengan sebagian yang lain. I'rabnya jelas. Maful yang pertamanya mana? Ba'dahum. Yauma idzin dzaraf dia. Kemudian mana maful yang keduanya? Jumlah fi'liyah yamuju fi ba'd. Antum i'rab dulu satu persatu, setelah itu dikatakan al-jumlah fi'l fi'liyah fi mahalli nasbin maf'ulun maf'ulun tsanin. Wa qawli sya'ir, dan juga ucapan penyair. وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه. Saya didik dia dari kecil, sampai apabila إذا ما تركته, saya tinggalkan dia sebagai seorang أخ القوم, saudara satu kaum sudah besar. واستغنى عن المسح شاربه, dia tidak perlu lagi untuk mengusap ingusnya, sudah dewasa. Sudah dewasa kan, nggak perlu. Kalau masih kecil kan suka ingusnya suka keluar, suka diusap. Sudah gede, sudah tidak lagi berbuat seperti itu. Jadi istighna anil masih syaribu kinayah, tentang bahwasanya dia sudah dewasa. Ya, mana aslinya seperti itu, tidak butuh lagi dia untuk mengusap air ingusnya, masah. Kalau anak kecil kadang gitu, ini sudah dewasa kan, nggak seperti itu kan? Atau masih ada di sini? Ya. Maful yang pertamanya hak taraktu. Kemudian yang kedua akhal qaumi. Saya tinggalkan dia sebagai seorang yang sudah dewasa, akhal qaum, menjadi saudara satu kaum. Kemudian radda. Radda. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair. Ramal hidsanu niswata ali harbin bimiqdarin samadna lahu sumuda. Ya. فرد شعورهن سودا بيضا ورد وجوههن البيضاء سودا. الحدثان disebutkan di sini maknanya al-lail wan nahar, siang dan malam, melemparkan niswata ali harbin, yakni mengantarkan, menyampaikan kaum wanita ali harb, bi miqdarin, pada waktu tertentu, sama dina lahu sumuda, dalam keadaan sama dina, disebutkan di sini hazanna, mereka bersedih karenanya dengan kesedihan yang mendalam. Ya. Siang dan malam ataupun masa, menyampaikan kaum wanita alu harb di miqdarin, apa miqdarin, ada enggak di situ? Di miqdar, tempat atau miqdar. Sama dina, mereka bersedih hati karenanya dengan kesedihan yang mendalam. Faradda syu'urahunna, saking sedihnya, lihat. Faradda syu'urahunna, maka hal itu membikin atau merubah rambut-rambut mereka yang tadinya hitam biyuban menjadi putih. Maful yang pertamanya mana? Syu'ur. Yang keduanya biyub. Asud sifat dari syu'ur. Waranda wujuhahunnal biyuba suda, dan merubah wajah-wajah mereka yang tadinya putih menjadi apa? Menghitam. Ya. Syainya itu. Dalam ayat juga ada kan? Apa? Banyak kok. Waranda yurudu. Lau yaruddunakum, apa sebenarnya? Waddal ladzina kafaru. Lau yaruddunakum, surat Al-Baqarah. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Apa ayat sebelumnya? Wadda kathiru min ahli al-kitab, ya kan? Wadda kathiru min ahli al-kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Jelaskan maful yang pertamanya, kaf. Yang keduanya apa? Kuffara. Kalau hasada, i'rabnya apa? Kuffaran hasada. Apa? Maful ajri. Ya, sehingga kalau antum berhenti jadi kufara, langsung hasada juga boleh sih. Ya. Jangan kufaran hasada. Ya. Dia bukan sifat, maful ajri. Ya. Di sana ada yang menambahkan di antaranya dhoraba ketika masuk pada mafal, cuma dilemahkan yang lain. Jadi daraballahu mathalan abda. Mathalah yang pertama, abda yang kedua katanya. Ya, fali tafsir bagian memasukkan muroba ketika masuk pada mathalah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Tapi dilemahkan oleh yang lain, dikatakan itu padal. Ya. Ada sini ada kesimpulannya, lihat. Dhanna wa akhwatuha. Terbagi kepada dua bagian, af'alul qulub kemudian af'alut tahwil. Af'alul qulub ma yadullu ala yaqin ra'a alima wajada dara ta'allam. Yang mesti menunjukkan kepada keyakinan ada berapa tadi sudah kita lewatkan? Ada tiga ya. Yang pertama apa? Tadi kata Al-Syumuni ada enggak? Apa kata Al-Syumuni? Wajada ya. Ta'allam terus dara. Kalau ra'a sudah kita lewatkan kan maknanya terkadang ada al-yakin kadang rujhan. Kemudian ma yadullu ala rujhan khala dhanna hasiba za'ama adda haja ja'ala had. Mana yang lebih rajih untuk makna al-yaqin? Ghalibnya untuk makna al-yaqin. Kata Al-Syumuni apa? Oh tadi ya, lewat itu dia ra'a. Iya. Kalau khala dhanna untuk rujhan nih. Kemudian af'alu tahwil sayyara ja'ala wahaba takhidha. Takhidha, ittakhadha, taraka, radda. Ya, insyaAllah. Sudah ada semua belum di bait ini? Ada yang tertinggal enggak? Ada semua ya? Takhidha belum ada ya? Takhidha, ittakhadha, enggak ada. Taraka, radda. Ya. Saya lupa membawa satu lagi. Tentang masan ta'alik. Catatannya. Ah, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang tertinggal atau ada yang mau ditanyakan? Antum di sini juga catatan kaki tentang ro'a tuh. Saya belum sempat baca, terlewat tentang ro'a. Ta'ti ro'a bima'na alima ada di sini. Wa bima'na dhanna wa qad dzakarahu masyarihuna wa ta'ti kadzalik bima'na aini. Ini terlewat ya. Enggak apa-apa kita baca coba antum halaman 23 tentang ro'a. Karena kali ada faedah tambahan di sini. Dapat catatan yang nomor 1 halaman 23 catatan yang nomor 1 ta'thira bi ma'na alima wa bi ma'na dhanna. Saya enggak terjemahkan kalau yang sudah lewat ya yang belum. Wa qad dzakaruhu masyarihuna wa qad dhaharuhu masyarihuna. Iya. Wa ta'ti kadzalik bi ma'na hulm, ma'na hulm mimpi. Ay ra'a fi manamih, yani melihat tidurnya. Ini belum ya? Wa tusamma al-hulmiyah, disebut dengan ru'yah al-hulmiyah, ru'yah al-hulmiyah. Wa sayadkuruha al-nazim ba'd. Nanti juga akan sebutkan katanya. Oleh penazim ada. Wa hiya bihadhi al-ma'ani thalatha tata'anda li maf'ulaini. Iya. Tiga makna ini. Yani yang pertama bermakna alima. Yang kedua bermakna dhanna. Yang ketiga bermakna al-hulm. Jadi butuh kepada dua maf'ul. Ya. Kadang dia datang dengan makna absara. Ini juga terlewatkan ya. Nah ru'aytul kawakiba. Saya melihat kawakib. Ru'aytu zaidan. Ya. saya melihat Zaid. Dan terkadang bermakna i'taqad, ini sudah kita lewatkan. Ra'a Abu Hanifah illa kadza wa ta'ti bi ma'na asaba ri'atah. Terkadang datang dengan makna asaba menimpa ri'atah, paru-parunya. Seperti ra'aitu Muhammadan. Saya memukul paru-paru Muhammad. Bukan saya melihat Muhammad deh. Lihat konteksnya. Dari ri'ah ini. Turidu darabtahu fa asabta ri'atah. Engkau memaukan dengan ucapanmu ini ra'aitu Muhammad, engkau memukulnya dan menimpa mengenai bagian paru-parunya. Wa hiya bi hadhil ma'ani thalathah tata'adda li maf'ulin wahid wa qad tata'adda allati bi ma'na iqtaqad ila maf'ulain. Dan terkadang tata'adda allati bi ma'na iqtaqad ila maf'ulaini. Yang terkadang ra'a dengan ma'ni taqada butuh kepada dua maf'ul. Ra'a an-nasa illa man ra'a mithla ra'yihi khawarija tarakina qasd al-makhariji. Ra'a an-nas illa man ra'a mithla ra'yihi. Dia melihat manusia kecuali orang yang ra'ya mithla ra'yihi. Nah, dia meyakini manusia kecuali orang yang meyakini semisal keyakinannya. Khawarij adalah tarakina, orang-orang yang meninggalkan qasd al-makharij, ini jalan yang lurus. Makhraj, jalan-jalan yang lurus. Dan di sana masih banyak nama-nama yang saya tidak sebutkan. Banyak kan susah dihafal ya. Yang sering aja sering dengar maknanya. Kayak dari za'ama kan ada bermakna apa? Rois, ada mana-mana kafil. Itu sering didengar dalam ayat. Ah, yang lain ada yang mau disampaikan? Kemudian wa khusso bi ta'liqi. Ya, hafalannya berarti nambah lagi nih. Yes. Sampai di mana ya? Setelah bab ini masuk pembahasan tentang apa? Fa'il ya. Ya nanti oh masih ada ya, a'lama ya. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها والأمر حب قد ألزم كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زوك هو خص ini memungkinkan خص itu dari fi'il madhi yang mabni lil majhul yang menguatkan خص mabni lil majhul adalah diatafkannya yang setelahnya kepadanya ij'al ij'al itu ya jumlah ini diatafkan kepada خص. Apa yang keliru? Yang menguatkan, ya. Yeah. Apa kira-kira menguatkan? Hah? Kalau misalkan khusso, mabni najul apa? Lihat di bait situ ada apa? Hah? Khusso, ul. Khusso bita'liqi kalau kita pilih mabni najul, yang mengeluarkan apa? Yang menguatkan apa? Yurajihu akhir bait ya zukin, ya kan? Zukin mabni majhul kan itu yang menguatkan. Yang menguatkan kalau dibaca khusso apa? Akhir bait zukin mabni majhul juga. Kalau kita baca khusso jadikan sebagai fil amr dari khusso ya khusso yang menguatkannya apa? Ij'al. Ya, ij'al. Nah, itu mungkin lebih bagus fil amr. Nah, ini mempengaruhi i'rabnya ma itu. Wa khusso bi ta'liqi kalau fil amr berarti khususkanlah dengan ta'liq dan ilgha ma berarti i'rabnya apa kalau khussonya fil amr maf'ul bi kalau khusso mabni lil majrur timanya sebagai apa naibul fa'il khususkanlah dengan ta'liq dan ilgha ma apa yakni af'alul qulub atau apa af'alu afala apa ya afalul qulub ya ma min qabliha dari apa yang sebelum hab? Apa sebelum hab? Coba antum baca dari awal itu. Insib bi fi'lil qalbi juza yibtida. A'ni ra'a khala alimtu wajada. Berapa ini? Tiga ya? Ya. Dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad. Berapa itu? Enam ya? Betul. Hajadara wa ja'alal lazka'taqad. Berapa itu? Lapan. Betul. Kemudian. Wahab kan? Wahab ta'allam. Berarti. sebelum ha berapa? Ada 8. Ya. Khususkanlah dengan ta'liq dan ilgha ma, ini isim mausul. Ma kembali kepada afalul qulub yang datang sebelum hab. Ma min qabli hab. Semua fi'il-fi'il dari afalul qulub sebelum hab. Ya. Paham ini maksudnya ya? Wal amroham qad ulzima. Wal amroham qad ulzima. Kenapa dinasubkan di sini? Maful. Apa? Maful bih. Dari ulzima. Muqaddam. Ya. Wal amroham qad ulzima. Bisa dengan dua sisi. Bisa dibaca wal amroham. Bisa juga wal amroham. Antum lihat itu. Di catatan kaki juga ada di situ. Ya. Wa yajuzu. Mana? Nomor dua ya. Wal amroham. Ya. Mana? Wal amroh ya. Al amr bin nasab mafulun thanin muqaddam ala amilih. Mafulun kedua. Yang didahulukan dari amilnya itu ulzim al-ati. Ya. Kemudian maful yang pertamanya mana? Ya, naibul fa'il jadi naibul fa'il. Ya. Kemudian habnya khusyada lafdu sebagai apa? Mubtada. Ya. Aslinya apa berarti? Hab qad ulzima al-amra gitu ya. Hab telah ditetapi padanya amr gitu. Al-ulzima kembali huwa kembali kepada hab itu. Boleh juga dibaca wal amru hab. Wal amru hab. Di sini disebutin enggak? Sisi keduanya. Enggak ada ya? Jadi kalau antum jadikan al amru berarti al amru mubtada yang pertama. Habnya qusida lafdu mubtada yang kedua. Khabarnya mubtada yang kedua jumlah qad ulzima. Rabitnya mana? Mahdhuf ataupun mustatir. Ya, ataupun mahdhuf ya qad ulzimahu gitu. Maknanya kalau seandainya al amru dibaca dhamma amr fil amr hab itu telah dilazimi. Iya, dilazimi atau ditetapkan bentuknya amr gitu. Huwa kembali ulzimahu kembali kepada ha amr. Jadi wal amru ham qad ulzimahu ha kembali kepada al amr. Jadi boleh dengan dua sisi wal amra ham qad ulzima ataupun al wal amru ham qad ulzima. Paham aja ya Rabbnya ya. Jadi kalau antum baca nasab wal amra berarti dia maful bi tsanin. Ya, qaddima ala amilih. Kemudian ham mubtada. Ya. Khabarnya mana? Ya, qad ulzima jumlah fi'liyah. Kemudian ulzima fi'la naibu fa'il. Naibu fa'ilnya huwa. Kembali kepada hab. Kalau baca dhamma, al-amru mubtada pertama. Hab mubtada yang kedua. Dan jumlah qad ulzima itu khabar dari hab. Rabitnya mana? Mahdhuf taktinya ulzimahu. Hab kembali kepada al-amru. Mana yang paham ini? Khususkanlah ta'liq dan ilgha pada 8 fi'il yang datang sebelum hab. Dan hab ditetapi padanya apa? Amr. Harus konsen ya. Jangan ngantuk. Ya. Qad istaghna anil mashi syaribu. Qad istaghna itu manil alin apa? Antum qad sirtum mimman qad istaghna apa? Anil mashi syaribu. Bukan anak kecil lagi masih sama ngantuk. Ana lihat anak kecil yang baru masuk MTT belum anu ya mungkin ya. Kadang masih ngantuk gitu. Dia aduh, belum biasa gitu kan. Tapi kalau antum sudah bertahun-tahun di sini masih ngantuk terus ya kasur bismikallahumma tuh beres. Ya sudah enggak enak pemandangannya. Iya. Kada ta'allam wa li ghairil madhimin siwa huma ja'al kullama lahu zukin. Demikian boleh ta'allam. Yani apa? Qad ulzima. Ya. Qad alzamahu al-amr. Ya. Kada ta'allam. Iramnya bagaimana kada ta'allam? Kada jar majrur muta'alliq bi mahdhuf sebagai apa? Khabar. Muqaddam. Ta'allam qusida lafdhu sebagai mubtada mu'akhar. Maksudnya ta'allam kada. Demikian boleh ta'allam. Yani dia ditetapi padanya amr gitu. Ini jumlah baru. Mungkin ibtidaiyah ya waunya. Wa li ghairil madhi min siwahuma ja'al kullama lahu zukin. Kalau kita paham ya Rabbnya paham maknanya itu cepat menghafalnya. Ya, betul enggak? Kali dua kali aja kadang ingat. Dan untuk selain madhi dari selain keduanya, apa selain keduanya? Hah? Dari selain keduanya apa? Hab dengan ta'allam. Selain madi, selain madi, li ghairil madi selain madi, dari hab dan ta'allam, itu jadikanlah, ya, kullama lahu zukin, semua yang telah diketahui, zukin ulim. I'rabnya dulu, ij'al jelas fil amr, fa'il musatir fi wujub, natlu anta, kullama fa'luhu thani, maf'ulul awal, ya masih mausul ya, kemudian lahu zukin yumna silah, maf'ulnya keduanya mana ij'al? Li ghairil madi. Cermat curut ini sini pada mahalnya nasab afulhu tsani. Jadi aslinya ij'al kullama lahu zukin li ghairil madi min siwa huma. Iya. Paham ya? Jadikanlah kullama lahu zukin semua yang telah diketahui itu ada 8 itu ya. Li ghairil madi, li ghairil madi untuk selain madinya juga maksudnya itu sama. Seperti madinya. Paham? Pembahasan ta'liq ini, ilho ini. Iya. Bukan hanya berkait dengan madinya. Tapi yang lain selain madinya juga. Ija'al kullama lahu zukin. Jadikanlah semua yang telah diketahui. Iya. Selain hab dan apa? Ta'allam. Untuk selain madinya juga gitu. Bukan madinya juga. Bukan madinya saja. Iya. Paham ya? Nah kita lihat sini syarahnya. Mungkin dengan syarah lebih jelas lagi. Ya, tadi saya mau baca... bagus bahasan dari Muhammad Syaikh Muhammad Muhyiddin ta'liqat Abdul Masalik juga kebawa tentang rahasia ta'liq dan ilgha ini saya ketinggalan. Taqaddama anna hadhihi al-af'al qisman, telah lihat bahwasanya fi'il-fi'il ini telah ada dua bagian. Ahadu af'alul qulub, af'alul qulub sudah lewat. Kenapa disebut af'alul qulub? Yani qaima fi al-qalb. Wa tsani af'alut tahwil. Kenapa disebut tahwil? Iya, san tahwil al-ismi ila khabari. Fa amma af'alul qulub, adapun af'alul qulub fatanqasimu ila mutasarrifatin wa ghairi mutasarrifatin. Adapun af'alul qulub maka dia terbagi kepada yang bertasarruf dan yang tidak bertasarruf. Fal mutasarrifah, maka al-mutasarrifah sifat dari apa? Af'al. Alif lamnya di alif lam berarti lil ahad, apa? Zihniyah atau zikri. Fal mutasarrifah. Zihniyah sudah lewat. Karena terputus dari yang sebelumnya. Maka af'alul qulub yang mutasarrifah. Selain hab dan ta'allam. Hab tasarruf enggak? Tidak. Ta'allam? Iya. Khilaf oleh. Kalau Ibn Sikit ini aku berpendapat. Bertasarruf. Sudah lewat kan? Iya. Fayasta'amalu minhal madhi. Maka. Digunakan darinya yang madinya selain hab dan ta'alam. Dari af'alul qulub. Contoh, dhanantu zaidan qa'ima. Ya Rabnya jelas ini. Wa ghairul madhi dan juga selain madinya. Wa huwal mudhari, yaitu mudhari. Contoh, dhanantu zaidan qa'ima. Ini pun ya Rabnya jelas. Nahu dhanna zaidan qa'ima. Ini pun jelas. Fil amr kan. Dhanna ya dhunnu dhunna. Wa ismul fa'il dan isim fa'ilnya. Ana dhanun zaidan qa'ima. Ini ana rajulun dhanun zaidan qa'ima. Ini pun ya Rabnya insyaAllah jelas. Wasmul maf'ul Zaidun madhnunun abu qa'imun. Abu i'rabnya apa? Hah? Apa artinya Zaidun madhnunun abu qa'imun? Sof. Zaidun madhnunun abu qa'imun. Yang berdiri siapa? Apanya? Iya. Zaidun madhnunun abu qa'imun. I'rabnya bagaimana? Coba. Dan i'rabnya Zaidun. Mubtada terus. Madhnun. Madhnun apa? Hah? Meras. Jangan sampai melamun. Dan? Khabar terus. Apa? Cuma Uthman, i'rabnya bagaimana man? Zaidun madhnunun abuhu qa'iman. Zaidun. Marfu' bil ibtida' wa nadhra bil madhhar ala akhirih. Kemudian madhnunun. Afif. Zaidun. Terus abuhu. Ya, qa'iman. Ya, san. Fa'abuhu wal maf'ulul awal. Maka abuh adalah maf'ul yang pertama. Irtafa' liqiyamihi maqamal fa'il. Dia marfu' karena dia menduduki posisi fa'il. Wa qa'iman maf'ul al-maf'ul thani. Wal masdar juga masdarnya. Ajibtu min dhannika zaidan qa'iman. Coba Hasan di Arab sana. Ajibtu min dhannika zaidan qa'iman. Cepat. Ya. Ya. Terus. Dan sini dhan masdar. Udhifa. Sayamal amal al-fi'l. Ya, mana fa'ilnya dhan? Kaf. Jadi idhafa masdar ila fa'ili. Wa yathbut laha kulliha. Kenapa dibaca kulliha fadlu? Wa yathbut laha kulliha min al-amali wa ghairihi ma sabata lil madi. Kenapa dibaca kulliha? Apa dibaca kuliah, Mas? Ayah tutlah kuliah. Laki. Ya. Taukid. Ayah tutlah kuliah minal amali wa ghairihi. Taukid dari ha' itu. Ayah tutlah kuliah minal amali wa ghairihi ma sabata lil madi. Dan ditetapkan. Laha kuliah. Untuk semuanya. Dari amalan wa ghairihi. Dan selainnya, masa batalil maudhi, apa yang ditetapkan pada fil maudhinya. Nah, itu makna ucapan an-nazim tadi. Wa ghairul mutasarif itsnan, dan yang tidak bertasaruf ada dua, hab. Kemudian, ta'allam, sudah lewat ta'allam. Bima'na alam, dengan makna i'lam. Fala yusta'mal minhuma illa sighatul amr. Maka tidaklah digunakan dari keduanya, kecuali dengan bentuk amrnya. Sini juga ada catatan kaki nomor satu, sebutkan ya. Kaqawli al-tawil ta'allam shifa'an nafsi qahru aduwiha fabalik bilutfin fi tahayyuli wal makri wa qawli faqultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imra'an halika. InsyaAllah ini mudah ya. Masih kuat? Harus satu jam. واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. Dikhususkan af'alul qulub yang bertasarruf dengan at-ta'liq dan ilgha. Nah, ini pembahasan berikutnya. At-ta'liq dan ilgha. Masih berkait dengan yang sebelumnya. Ya. Ini ada catatan kaki, silakan yang membaca. Nomor 1. Ya, apa yang membaca? Yang merasa ngantuk baca biar hilang. Ikhwan, ngantuk kan? Ah, coba baca. Ikhwan, nomor 1. Hadhihi al-ibaratu muhimatun anna ta'liq wal-irgo'a la yajri wahidun minhuma fi ghairi af'alil qulubi illa mastathnahu. وليس كذلك بل يجري التأليق في أنواع من الأفعال سنذكرها لك فيما بعد وعلى هذا يكون معنى الكلام معنى الكلام الناظم وشاره أن الإلغاء والتأليق معا مما يختص بأفعال القلوب دون جميع ما عداها من الأفعال وهذا لا ينافي أن واحدا منهما بمفرده قد يجري في غير أفعال هذا الباب وهو التعليق ثم إن التعليق يجري في أربعة أنواع من الفعل الأول كل فعل شك la tarjiha fihi li ahadin. Apa bedanya? الأول كل فعل شك لا ترجيح فيه لأحد الجانبين على الآخر نحو شككت أزيد عندك أم عمرو ونسيت أإبراهيم مسافر أم خالد وترددت أكان معي خالد أمسي أم لم يكن الثاني كل فعل يدل على العلم نحو تبينت أصادق أنت أم كاذب واتضح لي أمجتهد أنت أم مقصر أم مقصر النوع الثالث كل فعل يطلب به العلم نحو فكرت أتقيم أم تسافر وامتحنت عليا أيصبر أم يجزع وبلوت إبراهيم أيشكر الصنيعة أم يكفرها وسألت أتزورنا غدا أم لا واستفهمت أمقيم أنت أم راحل الرابع كل فعل من أفعال الحواس الخمس نحو لمست وأبصرت واستمعت وشممت وذقت di sini waqtasatil qalbiyah almutasarrifatu bitta'liq wal ilgha dikhususkan afalul qulub yang bertasarruf dengan ta'liq dan ilgha. Di ta'liq dan ilgha ini kesannya khusus untuk apa? Afalul qulub yang bertasarruf. Kata beliau di sini Syekh Muhammad Muhyiddin dalam catatan kaki, ungkapan ini mengesankan bahwasanya ta'liq dan ilgha tidaklah berlangsung salah satu dari keduanya fi ghairi af'alul qulub, pada selain af'alul qulub tidak ada. Jadi yang namanya ilgha dan ta'liq yang mesti af'alul qulub, kesannya seperti itu. Kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan apa tadi? Hafsa apa? Ta'allam ya. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Bahkan berlangsung ta'liq pada anwa' minal af'al, beragam fi'il. Bahkan af'alul qulub pun tidak mesti yang beramal menasubkan dua maf'ul. Ya. Sanadzkuru halaka fima ba'd, akan kami sebutkan nanti. Wa'ala hadha yakunu ma'na kalamin nazim, atas asar ini, maka makna ucapan nazim dan mensyarah bahwasanya al-ilgha dan ta'liq keduanya adalah diantara yang dihususkan. Mimma yakhtasu, ada mimmanya. Mimma yakhtasu bil'afti af'alil qulub. Ilgha dan ta'liq adalah diantara perkara yang dihususkan untuk af'alul qulub. Duna jami'i ma'adaha minal af'al. Masa ulangi, berarti makna apa? An-nazim dan asyarih, bahasanya al-ilgha dan ta'liq keduanya adalah diantara yang dihususkan untuk afal al-qulub, bukan jami' ma'adaha min al-afal, bukan seluruh fi'il selainnya. Wa hadha la yunafi, dan ini tidak bertentangan bahasanya, wahidan min huma, salah satu dari keduanya itu ta'liq ya. Salah satu dari keduanya ta'liq. Bimufrodih, secara sendirinya, qad yajri, kadang berlangsung fi ghairi af'ali hadzal bab, pada selain fi'il fil bab ini, yaitu ta'liq. Jadi ta'liq enggak mesti dikhususkan pada bab ini. Kalau ilgha iya. Ya, saya tadi membaca ini. Semalam ini kitab yang lain beda catatan kakinya. Thumma inna ta'liqa yajri fi arba'ati anwa'in min al-fi'li. Kemudian ta'liq itu berlangsung pada empat macam fi'il. Yang pertama kullu fi'li syakkin la tarjiha fihi li ahadil janibaini 'ala al-akhar. Pada setiap fi'il yang menunjukkan makna syak yang tidak ada tarjihafi, tidak ada penguat salah satunya, salah satu sisinya di atas sisi yang lain. seperti syakaktu azaidun indak am amrun, saya ragu apakah Zaid atau Amr yang ada di sisimu. Di sini syakka ditali dengan apa di sini? Hamzah istifham. Ya. Maknanya nanti insyaallah nyusul. Wa nasitu Ibrahim musafirun am Khalid? Nasya hafal qulub bukan? Hafal qulub ya. Tapi dia butuh hafalnya berapa? Satu ya. Ya. Fa inni nasitu al-huta, satu. Wa man sanihu illa syaitana nadhkura. Wa nasitu Ibrahim musafirun am Khalid? Am Khalidun. Ya. Wa taraddadtu akana ma Khalidun amsi am lam yakun. Ah ini di antara fil syak yang belum ada tarjih pada salah satunya. Dikenai apa yang namanya ta'liq. Yang kedua, kullu fi'lin yadullu 'ala al-'ilm, setiap fi'il yang menunjukkan kepada ilm, pengetahuan yang pasti. Contoh, tabayyantu as-sadiqun anta am kadhib, telah jelas bagiku bahwasanya engkau adalah orang jujur atau orang yang dusta. Kita tahu sekarang, telah jelas. Ya. Tadi bersumpah tidak berbuat ini dan itu, setelah itu dia ternyata berbuat. Ya. Banyak saksi yang melihatnya. Ya, tabayyantu as-sadiqun anta am kadhib, wa tabahali amujtahidun anta am muqassir, jelaslah di sisiku apakah engkau seorang yang sungguh-sungguh atau yang bermalas-malas. Yang kelihatan. Waktu baru masuknya, siap semangat, siap. Iya. Benar nih, siap. Sudah di pondok 2 bulan, 3 bulan sih. Dilihat lagi tidur-tiduran, lihat lagi ngobrol, lihat lagi jajan. Nah. Berarti apa dikatakan? Ittabahali amujtahidun antam muqassir. Sudah jelas, sudah 3 bulan nih. Hanya kita percobaan dulu kan. Tiga bulan. An-naw'u salis, yang ketiga. Kullu fi'lin yutlabu bihil ilm. Semua, setiap perbuatan yang dituntut, dicari dengannya ilmu. Fakertu, saya berfikir kan untuk mencari ilmu. Untuk menghasilkan ilmu. Berfikir. Fakertu atuqimu am tusafir. Meskipun ini gak perlu banyak berfikir ya. Kamu berdiri atau safar ini. Saya tak contoh. Fakir itu saya berpikir, apakah atuqimu, sebaiknya kamu tuqim, misalnya mukim. Ya ini mungkin belum berpikir juga ya. Fakir itu saya berpikir, atuqim, apakah engkau sebaiknya mukim. Amtusafir, atau sebaiknya apa, safar saja. Difikirkan dulu ya, yang tergesa-gesa. Oh mukim saja, musafir. Nah ini kan, fi'il yutlabihil ilm. Saya berpikir, atuqimu, apakah sebaiknya kamu mukim saja. Amtusafir, atau safar saja. Ya, kalau mukim sholatnya berarti sempurna niat mukim. Ya. Atau yang spesial itu. Wa imtahantu 'Aliyan ayasbiru am yajza'. Saya menguji Ali, apakah dia seorang yang sabar atau yang tidak sabar, menggerutu, mengeluh. Ini kan imtihan menghasilkan ilmu, ya kan? Juga wa balautu Ibrahim ashkuru as-sani'ata am yakfuruha. Saya uji Ibrahim, apakah dia mau bersyukur terhadap as-sani'ah, apa jasa atau apa ya. Am yakfuruha, mensyukuri kebaikan jasa orang lain atau mengkufurinya. Wa sa'altu atazuruna ghadan amla, dan saya bertanya, apakah engkau akan menyengukku, menyengukku kami besok atau tidak. Sa'altu, mencari ilmu juga kan ini. Wa stafhamtu amuqimun anta am rahil, ini juga sama. Adalah fi'il yang yutlabu bil ilm. Di sini juga tempatnya ta'liq. Tempat yang keempat. Yang pertama pada fi'lu syak, yang kedua pada fi'l yang dulu 'alal 'ilm, yang ketiga kullu fi'lin yutlab bihil 'ilm, yang keempat kullu fi'lin min af'alil hawasil khams, setiap fi'il dari fi'il-fi'il yang bersumber dari indra yang lima. Lamastu al-lams, saya meraba. Ya, wa absartu, ya, al-basar, saya memandang. Wa sama'tu, saya menyimak. Wa syamamtu atau syamimtu, saya mencium bau syamamtu. Ya. Wazuktu, saya merasakan. Berarti apa saja? Al-lamus, basar, sama', asyam, kemudian zauq ya, lima ya. Nah itu. Sebelum kita masuk ke ta'liq ya, silakan di ini dulu. Periksa jenak. Mana siapa awalnya? Ah, Umar ya? Ya, setelah Umar langsung dilanjutkan sama yang lain. Enggak mesti sama yang terakhir kok, setengah-setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu kajafarin wa hirniko wa koronin wa adanin wa lahiki wa sifkomin wa haylatin wa wasiki wasman apa wa kunyatan wa laqoba wa akhiran zain siwahu sahiba wa iyakuna mufradaini faadif hatman wa illa atbi'in lazi radif wa minhu mankulun kafadlin wa asad wa zirtikarin kasu'ada wa udad wa jumlatun wa ma bimasti rukiba da'in bihwairi wa ihitam ma'uriba wa syafi dalbabi is... Kok pada berisik ya? Apa? Wa syafi al-alami is... Wa syafi al-alami dal idofa. Wa syafi al-alami dal idofa. Ka abdi syamsin wa abi kuhafa. وَوَضَعُوا لِبَعْدِ الْأَجْنَاسِ عَلَمْ كَعَلَمِ الْأَسْخَاصِ لَفْزًا وَهُوَ عَمْ مِنْ ذَكَ أُمُّرْيَةٍ لِلْأَكْرَبِ وَهَكَذَا سُعَلَةُ النِّسَالَ بِي وَمِثْلُهُ بَرَّةُ لِلْمَبَرَّةِ كَذَا فَجَرِ عَلَمُ النِّفَجْرَ وَمِنْهُ مَنْ كُلٌ كَفَدٍ وَعَسَدْ أَزُرْ تِجَالٍ كَسُعَدَ وَأُدَدْ Wajum latun wa mabi masjiru kibada indi khairi wa hitam ma'uri bawa syafi alami dhul idofa ka abdi samsin wa abi kuhafa wa wabau libadina jenasi alam ka alamin asfasir abzun wa uha amida ka umu iryatinil akrobi wa hakaza su'alatun nisalabi wa mislu barrotulil mabarroh kaza fajari alamunil fajroh بذالي مفرد مذكر أشر بذي وذيه تيتا على الأنسق دصير وذاني تاني للمسنى المرتفي وفي سواه ذين تين الكرتوطي وبيولا أشر جمي مطلق والمد أولى ولد البؤد انتقى بالكاف أرفا دون لامن أو معه واللام إن قدمت ممتنئة في البؤد أو بثمف أو هن أو بهنالك انتقى نوهن موصول الأسمى الذي المسلتي واليا إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشتد فلا ملامة والنون ميذين وتين شددا أيضا وتابيد بذاك كسدا جمع الذي الأولى الذين مطلق وبعدهم بالواو رفعا نتقى وباللات واللاء التي قد جمع واللائك الذين نذر وقعا ومن وما وآل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي سفر وكاللات أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذواته ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تقو في الكلام وكلها يجم بعده سلا على ضمير نائك مستملة وجملة أو شبه الذي يسل به كمن إن الذي ابنه كفر وصفة صريحة سلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف صدر وسيها ضمير انهدف وفي وبعده معربة مطلق وفي ذا الهزف أيا غير أي يكتفي إن يستطل وصلنا إن لم يستطل فالهزف نزل أبو أن يهتدل إن صلها الباكر وصل مكمل والهزف عندهم كثير منجلي في عيد متصل إن تصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك هزف ما بوصف هفض كأنت قد بعد أمر من قد كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الهرف تعريف أو اللام فقد فنامة عرفت كل فيه النمط وقد تزاد لزما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبر كذا وتبت النص يقيس السري وبعد العلام عليه دخل للمه ما قد كان أنه نكلا كالفضل والهارث والنؤمان فذكر ذا وهزفه سيان وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مسوب ألك الأكوبة وهل فعل ذي إن تنادي أو تضيف أو جب وفي غيره ما قد تنهذف مبتدأ زيد وعذير خبر إن كنت زيد عذير من اتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أشار ذاني وكسوى كاستفهام النفي وقد يجوز نهو فائز أولو الرصد والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد تبقى استقر ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر جزء المتم الفائدة كالله بر والأياد شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة هاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنتك الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبردنه مطلق حيث تلا ما ليس معناه له محصلا wa ahbaru bi zarfin aw bi harfi jarrin nawina ma nakaini naw istaqar wa la yakunu ismu zamanin khabaru anil ladzi khabaruhu qad udmira wa la yajuzu al ibtida bin nakirah ma lam tufid ka inda zaidin namira wa hal fatanfikum fama khillunana wa rajulun minal kirami indana wa raghbatun fil khairi khairun wa amal birrin yadinu wal yukas ma lam yukal wal asru fil akhbari an tuakhuru wa jawazu takdima idla dororo famnau hina yastawil juz'ani urfan wa nukronani may bayani kada idha malfilu kanal khobaro au kusida istimaluhu munhasiro au kana musnadan idhila mibtida au ladhimi sodrika manni munjida wanahu indi dirhamun wali wator multazamun fihi taqaddumul khobar kada idha aada alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yubaru kada idha yastawjibu tasdira ka aina man alimtahu nasira wa khobarul masuri qaddim abada kamalana illa tibau ahmada وَهَذَا مَا يُؤْلَمُ جَائِدٌ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ إِنْدَكُمَا وَفِي جَوَابِكَ فَزَيْدٌ كُلَّنِ فَزَيْدٌ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ إِذْ عُرِفَ وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِبًا أَصْلُ الْخَبَرِ حَتْمٌ وَفِي نَصِّ يَمِينٍ اسْتَقَرَّ وَبَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ مَا كَمِثْلِ كُلُّ صَانِئٍ كَمَا صَنَعَ وَقَبْلَهَا لَا يَكُونُ خَبَرُ عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُدْمِرَ كَدَرْ بِيَ الْعَبْدُ مُسِيئًا وَأَتَمَّ تَبِينِيَ الْحَقُّ مَنُوتٌ بِالْحِكَمِ wa akhbaru bisnani aw bi aksara an wahidin kahum saratun suara tarfau kana al mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan umar ka kana dhalla batadha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fatiha wa fakka wa hadhil arba li shibhina fi naulina fi mutba'a wa mislu kana dama masbukun bima ka'atima dumta musiban dirhama wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairu al-madi min ustumila wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sabqa huda mahadur wastamalu kada kasabku khabarin man nafiya faji biha matluwatan la taliya wa man usabki khabarin esastufi wa zutama min ma biraq yastafi wa ma siwa hunaki sunan naksufi fati alaysa dala daiman kufi wala yalil amila ma'mulul khabar illa idha ata zorfan au harfajar illa idha zorfan ata au harfajar wamud marasyan ismanin wihin wa komuhimu mastabana annahum tana wa qattu zadu kana fi hashwin kama kana asoha ilma ma taqoddama wa misluk wa yahzifuna wa ibkuna al-khabar wa bada'in walau kasirun zastahar wa bada'an ta'widu ma'an hartukib ka misli amma'an tabarun faktarib wa yahzifu wa min wa min mudarini kana munjazimin tuhafununun wa hasumal tuzim himala laysa u'milat maduna in ma bakonna fi wa tartibi dukin wa sabqa harfi jarin au zorfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama wa rafa ma'tufin bilakin au bibal min badi mansubin bima dam hai suhal wa ba'dama wa laysa jarul barhu bar wa ba'dala wa nafin kana kod jujar Fina kiroti umilat kali salah wa kota lila tawendal amala wa malila tafi siwa hinin amal wa hasfudur rofi fasya wal aksukol kakana kada wa salakin nadar gheru mudari ni hadaini khobar wa kaunuhu bidunian badasa nazrun wa kadal amru fihi ukisa wa kasahar walakin juhila khobar wa hatman bin zimusola bi'an mutasila wa alda mukhlaulakan misla haro wa tarkuan mazis wa alda mukhlaulakan misla haro wa watarkuan wabada usakan tifa nazuro watarkuan mazi surui wamisluka ada filasohi karoba watarkuan mazi surui wajaba wakairu madin mis kaan sasa kuyahdu watafik kada jaltu wakustu alik wastamalu mudari liau syaka wa kadala ghoiru wa zadu musyika bada sahlau lako syakot garit biginan gaya falan sanin fukit wajari dan nasawir famud maro biha idas munkoblaha kot zukiro wal fatah wal kasrajis visi ini minah wa asai tuan tika wal fatih dukin Li inna anna laytalakin Inna anna laita lakinna la'alka anna sumalikana min amal. Ka'inna zaydan alimun bi'anni kuf'un walakin abnahu zudigni. Wara'idat tartiba illa filladhi kalaita fiha awhuna ghairul badhi. Wa hamzat inna stali saddi masdari masaddaha wa fisi wadaka ksiri. Faksir fil ibtida wa fibadhi sila wa haithu inna liyaminin mukmila. Aw hukiyat bil kawli aw halat mahal halin kazurtuhu wa inni zu amal. Wa kasaru min ba'di filin ulliko billami kalam innahu lazutuko. Bada idha fujatin au kosami lalama ba'dahu biwajhaini numi. Ma'til wifal jada wa dayat taridu fina fi khairul kawli inni ahmadu. Wa bada zatil kasri tashabul khobar la mubtidainahu inni la wadar. Wala yalil amila ma'amulul khobar. Wala yalil dilla ma'amakot nufiya wala minal af'ali ma'karodiya. Wa kot yaliha ma'akot ka inna dhala kot sama ala nida mustahwida. Watasabul wasitoma mulal khobar wal fasla wasman halla qoblahul khobar. Wawaslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqqal amalu. Wajayidun wafu kamatufan ala mansubi inna ba'da antas takmila. Wa intukhaf wa'ulhikot ka inna la wa'ulhikot bi inna lakinna la'al min dunilai tawalallahu. Wa'ulhikot bi inna lakinna la'al. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa almin dunilai tawala lawakaan. Wa khufifat kanna faqala al-amal wa tadamul lamu izam. Wa khufifat inna faqala al-amal wa tadamul lamu izam matuhmal. Wa rubba mastugnian hain badamana tikun aradahu mutamida. Wal fi'lu ilam yakuna sukhan falatul fi ghaliban binti musala. Wa in tukhafaf anna fasmu astakan wal khabaru ja'a jumlatan min badian. Wa ilam yakun dua walam yakun tasrifu mumtani'a. Fal ahsan wal fasru biqat au nafin au tanfisin au la wa qalilu zikru la. Fal ahsan wal fasru biqat au autan fisin aula wa qalilu dhikru law wa in tukhaf wa in ukhfifat ka anna aidan sanwiya sanwi wasabitan aidan mansubuha wasabitan aidan ruwi amalaina jalila finna kala mufradatan jaat ka mukarrara fan subbiha mudafan aw mudari ahwa ba'da dzakal khabaru dhikru rafi'a wa rakibil mufrada fatihan kala haula wala quwwata wasani jala mansuban au marfuan au murakkabawan rafata awalan na tansiba wa mufradan atani mabniyin yali fafta awin siban au yurfata diri wa ghairu ma yali wa ghairu al mufradi la tabni awin sibu awin rafak sidi wal atfu ilam tatakarur la hukma lah kuma wal atfu ilam tatakarur la hukma lahu bimalin natudil faslin tama wa atila ma hamzat istifahami ma tastahi kurunal istifahami. Wa safidal babi isqatul khabar idul muradu ma sukutihi zuhar in sibbi fi'l qalbi juz ayyib tira a'ni ra'a khala a'ni ra'a khala wajad alim tu wajada dhanna hasibtu wa zaimtu ma'ad wa zaamtu ma'ad hajadaru wa ja'alal laz wa hajadaru wa ja'alal laz ka'tikot wa ja'alal laz ka'tikot ta'al wa hab ta'allam wallati kasayyara in sibbiha mubtadan aidan bihan sib mubtadan wa khabara fadlu mana masih ingat yang fadlu ya masih ingat yang fadlu ya disusul nanti sama ikhwan. Setengah-setengah kan? Ringan. Baik, kita lanjutkan. Sebutkan di sini catatan kaki nomor 2. Coba dibaca Hamzah. Nomor 2. Wakhtassatil qalbiyatu al-mutasarrifatu bita'liqi wal-ilgha. Ya, nomor 2-nya. Al-Fatihah. على الأشمون ذلك بقوله لأن هذه الأفعال لا تؤثر فيما دخلت عليه تأثير الفعل في المفعول لأن متناولها في الحقيقة ليس هو الأشخاص وإنما متناولها الأحداث التي تدل على أسامي الفاعلين والمفعولين فهي ضعيفة العمل بخلاف أفعال التصير. Sebutkan di sini Al-Ashmuni alasannya. Iya. Alasan dari apa? Ta'alik dan ilgha. Yaitu bahwasanya fil-fil ini, afalun qulub, selain hab dan ta'alam, tidak bisa memberikan pengaruh seperti pengaruh fi'il pada ma'mul, pada apa yang dimasuki oleh afalun qulub ini. Nanti akan disebutkan. Ya, ketika masuk atau datang setelah afalun qulub ini, hamzah istifham atau lam taukid tidak bisa masuk dia. Tidak bisa berbuat pada maf'ulnya seperti yang lainnya. Fi'il kepada maf'ul. Ya. Li'anna mutanawalaha fil haqiqa laysa huwa al-ashkhas. Karena yang dicakupi ataupun yang dikenai oleh fi'il ulub adalah secara hakiki adalah laysa huwa al-ashkhas, bukan ashkhasnya. Ya, wa innama mutanawaluha al-ahdath. Jadi yang dicakupi atau yang dikenai oleh af'al qulub adalah al-ahdath. Ya. Kejadian-kejadian. Allati tadullu ala asami, yang mana kejadian-kejadian tersebut menunjukkan kepada nama-nama pelaku dan al-maf'ul, al-maf'ulain. Fayadha'ifa al-amal. Maka ketika itu dia lemah amalannya. Berbeda dengan af'al tasir. Sehingga af'al tasir tidak dikenai ta'alik dan ilgha. Kuat dia. Tetap dia bisa beramal. Kalau af'al qulub ini, ya, jadi tanawulnya, amalannya secara hakiki itu pada selain ashkhas. Ya. Kemudian fata'liq huwa, disebutkan di sini makna ta'liq adalah tarkul amali lafzan duna ma'nan limani'at. Ta'liq adalah tarkul amal, meninggalkan amalan pada lafadznya, duna ma'nan, tidak pada maknanya, tidak pada mahalnya. Yang lain mengatakan duna mahal. La mahallan gitu. Yang lain mengatakan tarkul amal afdal la mahallan. Artinya pada amalan teramal dia, menasubkan. Pada mahalnya nasub. Ta'liq adalah tarkul amali lafzan duna ma'nan limani'. Ta'liq adalah meninggalkan amalan pada lafadznya, tidak pada maknanya, tidak pada mahalnya. Kenapa? Dita'liq limani', karena ada penghalang. Seperti datangnya kalimat yang dia memiliki hak di awal kalam. Setelah fi'il tersebut. Seperti ada tulis sifam atau lamul ibtida yang disebutkan nanti. Kemudian. Nahu dhanantu la zaidun qa'imun. Ya dhanantu la zaidun qa'imun. Dhanantu fi'ilun fa'il. Dhanna itu tansib min afal. Atau dhanna. Dia adalah fi'il yang tansibul isma'u tansabah tansibul maf'ulaini. La zaidun qa'imun. Lam di sini apa? Lama apa? Lama lagi tidak. Ya. Zaidun. Mubtada. Qa'imun. Khobar. Ya, jumlah ini pada mahalnya apa? Ya. Nasab sadda masadda. Mafulai dhunna. Ya, jumlah ismiyah ini. Pada mahalnya nasab. Sadda masadda. Mafulai dhunna. Faqauluka la zaidun qa'im. Ucapanmu la zaidun qa'im. Lam ta'mal fihi dhunantu lafza. La zaidun qa'im di situ. Dhunantu tidak beramal padanya secara lafad. Tidak beramal. Lihat. Zaidun rofa. Qa'im. Seperti sebelum dimasuki dhanna. Ya kan zaidun qa'im dimasuki dhanantu. Kemudian ada lam di situ. Dhanantu la zaidun qa'im tetap. Ya. Li ajlil mani', karena ada penghalang yang menghalangi beramalnya dhanna pada zaidun qa'im. Ya. Yaitu lam. Lakinnahu fi mawdhi' nasbin, hanya saja dia la zaidun qa'im itu pada mahalnya nasab. Dalilnya apa bahwa dia pada mahalnya nasab? Bidalili annaka law atafta alaihi la nasabta nahwa bisa nahwu bisa nahwa dhanantu la zaidun qa'imun wa amran muntaliqa fa ya'amila fi la zaidun qa'im fil ma'na duna lafz. Dengan dalil bahwasanya kalau engkau atafkan kepada la zaidun qa'im, niscaya engkau nasabkan ma'tuf itu. Contoh dhanantu la zaidun qa'imun wa amran muntaliqa. Di sini ma'tufnya mana? Amran muntaliqa diatofkan kepada zaidun qa'im. Kok bisa nasab amran? Nah, bisa. Karena la zaidun qa'im di sini pada mahalnya nasab. Ya. Fa hiya amilah fi la zaidun qa'im fil ma'na. Maka dia beramal pada zaidun qa'im pada makna, pada mahal. tidak pada lafaz. Ada catatan kaki yang bagus dari siapa saya lupa ya. Asyuti apa ya? Fa yajuzu itba'ul maf'ulaini bil mansub bi khilafi al ilgha. Wa hadha bina'an 'ala ma qalu min annahum yaghtafiruna fi thawani ma la yaghtafiruna fil awail. Sehingga boleh mengitba' dua maf'ul dengan nasab. Ya tadi kan dengan nasab kan wa amrun muntaliqo boleh. Wa amrun muntaliqun pun boleh. Ya. Ini dibangun di atas apa yang diucapkan oleh mereka ahli nahwu bahwasanya annahum yaghtafiruna, mereka memaafkan. Fisawani pada yang kedua dan ketiga. Mala yaghtafiruna fil awail, apa yang tidak mereka maafkan pada yang pertama. Kalau la zaidun qaim enggak boleh. La zaidan qaiman tidak bisa dimaafkan ada lamnya. Adapun pada yang keduanya amron mumtaliqo itu dimaafkan masih diperbolehkan. Paham itu ya? Kaidahnya ya. Annahum yaghtafiruna fitawani ma la yaghtafiruna fil awail, mereka memaafkan membolehkan pada yang kedua apa yang tidak bolehkan pada yang pertama. Ini kadang kaidah ini diterapkan pada beberapa pembahasan. Ya. Ya. Fa ya'amila fi la zaid sudah. Ah, di sini ada catatan nomor 4, lihat. Mithlu dzalik qaulu Katsir ibn Abdurrahman sahibu Azzah. Yang semisal ini adalah ucapan Katsir ibn Abdurrahman sahibi Azzah. Kemana atau kasih Azzah? Wa ma kuntu adri qabla Azzah mal buka wala muji'atil qalbi hatta tawallati. Wa ma kuntu, dan dahulu saya belum mengetahui sebelum kenal Azzah. Mal buka, apa itu tangisan? Enggak pernah nangis. Wala muji'atil qalbi, belum pernah kenal pula sesuatu yang menyakiti hati itu seperti apa. Sakit hati seperti apa? Hatta tawallat, hingga Azza ini berpaling meninggalkan saya, baru saya kenal nangis, baru saya merasakan sakit hati, sebelum belum pernah. Ya. Di sini saya mana? Ya. Ya. Di sini mal wa ma kuntu adri. Mana maf'ulnya adri? Mal buka, itu kan? Ada isim sifatnya, mal buka. Ya, mal buka. Kemudian diatofkan muji'at kepada buka atau jumlah al buka. Mal buka mudhar khabar, ya kan? Mal buka. Wala muji'atilah. Tuh, muji'ati. Nasab dia, tanda nasabnya kasar sebagai ganti dari fathah karena dia mu'anati salim, ya kan? Kenapa dia nasab? Diatofkan kepada mahalnya jumlah mal buka. Nasab. Wala muji'atil qalbi. Gitu. Hatta tawallati. Nah itu. Fa anta tara annahu ya'atafa muji'atil qalbi bil waw ala jumlah mal buka allati 'allaqa allati 'uliqa 'anha ataupun 'allaqa 'anha adra adri bisababi malisa fahmiyah wa qad ata bil ma'tuf mansuban bil kasr niyaba 'anil fathah li annahu jamu munatin salim. Ini jawab jelas. Ayat bagus, hafalkan juga syahidnya. Ya, fa ma kuntu adri qabla 'azzati mal buka wala muji'atil qalbi hatta tawallati. Dia hafal. Dia angkat. Apa hafal? Hamzah. Apa? Sedapatnya nanti yang kedua ketiganya hafal. Ya. Hai, bagi, coba ki, dapat berapa ki? Enggak apa-apa, dapat berapa? Mama kuntu adri qabla azza mal buka walal muji'atil qalbi hatta tawallati. Ya. Ada hafal kok. Ya, coba antum. Utsman. Ya. Wa ma kuntu adri, maknanya artinya Indonesia harus paham cepat tuh. Wama kuntu adri, buka lagi. Wama kuntu adri. Qabla azzata. Ya. Hatta. Hasan. Kenapa azzata? Kenapa digunakan azzati? Lanjut. Hafal. Nah, langsung hafal. Ivan. Hafal mana cepat kayak gini cepat kan? Ya. Ya, Ki. Sibuk kelihatan. Belum siap. Ya. Hatta tawallati asyraf. Benar ya Syam. Ah, fadlu. Amam. Dan Abdan. Udah Mar. Azza. Ya, udah hafal kan enak tuh. Wah, kayak syir kayak gini terus ya. Cepet hafal kayaknya. Ya, Ki. Iya. Syahnya mana, Ki? Bagi syahnya. Wa idza lam uji'ati dinasubkan karena ditafkan pada mahalnya mal buka yang mansub. Kemudian yang berikutnya yaitu alil gha ya. Kami ta'liq tarkul amal lafzan duna ma'nan atau duna mahallan. Limani. Yang lain mahallan makanya. Wal ilgha wa tarkul amali lafzan wa ma'nan la limani'. Ah, beda ya. Tarkul amali lafzan sama di sini ya. Meninggalkan amalan pada lafaznya wa ma'nan pada mahalnya juga. La limani', bukan karena mani' penghalang. Kalau tadi karena apa? Mani'. Karena tadi yang pertama itu karena mani' sehingga tidak mungkin dinasubkan. Ada mani'nya, dzanantu la zaidan kok enggak mungkin. Kalau ini bukan karena mani', boleh. Ilgha ini dinasubkan tetap diamalkan. Afal qulub ini karena enggak ada mani'nya gitu. Cuma yang lebih rajih ini gitu. Ya. Tidak ada makni lafzi maksudnya. Tidak ada mani' yang lafzi. Yang ada adalah mani' ma'nawi. Min dha'fil 'amil bisababi tawassutihi aw ta'akhurihi mawjud. Ya ini karena sebab amilnya ini berada di tengah-tengah antara dua ma'mulnya atau diakhirkan dari dua ma'mulnya. Ini kan amil yang sifatnya ma'nawi ya. Ya kalau seperti ini amilnya kadang dia diamalkan tetap. Kalau tadi amilnya lafzi kuat jadi tidak bisa mungkin beramal. Wa yathbutu lil mudhari'i wa ma ba'dahu min at-ta'liqi wa ghairihi ma thabata lil madhi nahwa adhunnu la zaidun qa'imun wa zaidun adhunnu qa'imun wa akhwatuha. Dan ditetapkan bagi mudhari' dan setelahnya setelah mudhari' isim fa'il dan seterusnya dari ta'liq ditetapkan ta'liq ya untuk mudhari' dan setelahnya dari ta'liq dan yang lainnya masa batalil madhi apa yang itu hukum tetap pada madhinya ta'liq dan ilgha contoh adhunnu la zaidun qa'imun ini fil mudhari'nya dhanna yadhunnu adhunnu la zaidun qa'imun wa zaidun adhunnu qa'im ini bahasa apa adhunnu la zaidun qa'im ta'liq. Kalau zaidun adzunnu qa'im maksudnya apa? Ilgha. Boleh enggak dikatakan zaidan adzunnu qa'iman? Ini boleh. Ayat tadi nanti ada yang lebih rajih mana gitu. Iya. Wa akhwatu dan semisalnya. Iya. Kalau yang pertama adzunnu la zaidun qa'im ini jelas ambilnya di sini lafzi la zaidun maka tidak mungkin adzun diamalkan. Kalau zaidun adzunnu qa'im maknawi. Iya. Wa ghairul mutasarrifah. Ah, sudah lewat ya pembahasan ta'liq. Pada fi'il-fi'il yang bertasarruf selain hab dan ta'allam. Wa ghairul mutasarrif la yakunu fiha ta'liqun wala ilgha. Adapun fi'il yang tidak bertasarruf maka tidak ada padanya ta'liq, tidak ada pula ilgha. Tidak ada ta'liq, tidak ada ilgha. Ya. Lihat itu catatan kaki nomor 1, 'alal al-ashmuni. Adama ta'liqi aw ilgha'i hab wa ta'allam bi dha'fi syabahiha atau syibhihima, boleh syabahima atau syibhihima. Biafalil qulub min haythu luzum shighatil amr. Ya. Al-Ashmuni menyebutkan alasan tidak bolehnya ta'liq dan ilgha pada hab dan ta'allam yaitu karena sebab lemahnya keserupaan keduanya yaitu apa hab dan ta'allam dengan af'alul qulub dari sisi dia menetapi shighatil amr sehingga dia tidak berfungsi ini pembahasannya tidak masuk pembahasannya. Wa kadzalika af'alut tahwil. Demikian pula ahwalut tahwil sudah lewat tadi ya. Ya. Af'alul qulub tadi pembahasannya atau mutanawalnya pada ahdats berbeda dengan tafsir pada asykhas. Maka dzalika af'alut tahwil nahu sayyara dan akhwatnya, sayyar dan akhwatnya. Ya, mungkin cukup dulu sampai sini biar bisa ada istirahat. Sebelum di akhir ada yang tertinggal atau kita ini baca rangkumnya di sini. At-tasrif fi dhannu akhwatiha. Ya. Af'alul qulub. Af'alut tahwil. Af'alul qulub ada yang mutasarrif. Ya, ada yang ghairu mutasarrif. Ya, yang mutasarrif selain hab dan ta'allam. Ada berapa selain hab dan ta'allam? 8. Ya. Kemudian waqtasat dikhususkan at-ta'liq. Ya, dikhususkan, saya ulangi. Ya. Dari awal dulu, at-tasrif fi dhann wa akhwatiha, tasrif pada dhann dan akhwatnya, terbagi kepada dua. Atau sebelumnya ada dua af'al, af'alul qulub dan af'alut tahwil. Kalau af'alut tahwil semuanya mutasarrifah. Kalau af'alul qulub ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Yang ghairu mutasarrif dua, hab dan ta'allam. Yang mutasarrif selain hab dan ta'allam. Kan disingkat biar enggak terlalu banyak disebutkan semua kan. Waqtasat, dan yang mutasarrif ini dikhususkan dengan dua hukum, ta'alik dan ilgha. Ta'alik tarkul amal lafzan duna ma'nan limani. Ilgha tarkul amal lafzan wa ma'nan la limani. Anak ini kan simpulannya. Berarti nanti hafalannya saya baca ini aja matanya. Sampai di sini hafalannya nih. Wajawiz. Saya sudah hafal belum? Khuwa khuswa bita'alik belum? Ya sudah lah, jangan banyak-banyak. Iya. Ya, bagi, paham ki? Ya silakan kalau ada yang mau menyampaikan apa pertanyaan ataupun masukan, fadhol. Ada yang terlewatkan disampaikan. Nanti insyaallah ana susulkan tentang masih pembahasan ta'liq dan ilgha dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Kemarin. Anu hadir ya? Apa? Ikhaluka ya. Apanya syairnya? Antum enggak hadir sih. Enggak ada ya. Masa hadir kok bisa tahu? Yang lain sudah nulis kan? Ikhaluka illam ta'bud gitu ya. At-taraf ya. Zahawan. Apa yang? Zahawan apa istilahnya itu? Ya, yasumuna apa? Ya. Ya, yasumuka musabbaun. Malai mali sabab min al-wujdi ya itu. Yang ditanya kenapa? Jadi abu ya'udhu apa? Menggigit ya? Hah? Pakai gun, di situ gun. Oh. Itu ya, coba dicek lagi. Kalau takdud kan berarti kalau enggak tidak memejamkan ya, matamu torf. Kalau yang abu ya'udhu apa? Menggigit ya? Barangkali saya kurang titik atau apa ya. Coba cek lagi. Iya betul, taghbud at-tarf. Ya, kalau turun titik. Ikhaluka in lam taghbud at-tarf. Taghbud. Ini kurang titik, hilang titiknya berarti. Ya, cukup dulu di sini. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah.